الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Baik, yang berikutnya dari doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau meriwayatkan dari Ali bin Abdullah Al-Madini Abu Al-Hasan qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah أبو محمد الهلالي قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس داري طاووس سامع ابن عباس رضي الله عنهما قال bahwa beliau mendengar ابن عباس رضي الله تعالى عنهما mengatakan كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم apabila beliau menegakkan salatul lail tahajud di malam hari, maka beliau membaca dalam doa iftitahnya, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Dalam riwayat yang lain ada tambahan ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan salatul lail. Antum perhatikan bahwa doa-doa iftitah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengerjakan salatul lail itu panjang-panjang. Ya, karena salatul lail memang dianjurkan untuk dipanjangkan. Oleh karena itu doa iftitah yang seperti ini itu hendaknya tidak dibaca bagi seseorang yang mengerjakan sholat wajib, apalagi jika dia seorang imam yang mengetahui makmumnya mereka dalam kondisi tidak siap untuk mengerjakan sholat dengan sholat yang panjang. Demikian pula ketika dia sebagai makmum, jangan sampai dia sibuk membaca doa iftitah sementara imam membaca suratul fatihah. Namun dalam sholatul lail memang dianjurkan seseorang memanjangkan sholatnya, maka dipanjangkan doa iftitah. Atau misalnya seorang sholat sendirian, maka tidak mengapa dia membaca doa iftitah yang panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa." Apabila salah seorang kalian salat sendirian, silakan dia memanjangkan salatnya sekehendaknya. Maka doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail. Beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, bagimu segala pujian. Engkau yang memelihara, engkau yang menegakkan langit dan bumi dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Bagimu segala pujian. Alhamdu telah kita jelaskan wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim, menyifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ya Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Bagimu segala puji Allah, engkaulah cahaya langit dan bumi dan apa yang terdapat di dalamnya. Engkau yang memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Bagimu segala puji Allah, engkau penguasa langit dan bumi. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu. Bagimu segala puji Allah, engkau adalah al-haq dan janjimu adalah kebenaran. Waliqa'uka haqqun, bertemu denganmu adalah merupakan kebenaran. Itu adalah sesuatu yang pasti. Setelah kehidupan dunia, setiap manusia pasti akan dibangkitkan dan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluka haqqun, dan ucapanmu adalah kebenaran. Wal jannatu haqqun, dan al jannah surga adalah kebenaran. Di mana Allah azza wa jalla menciptakan al jannah dan diciptakan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wan naru haqqun, dan neraka juga merupakan kebenaran, diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir, yang fajir. Wan nabiyuna haqqun, dan para nabi adalah kebenaran. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kebenaran. Wasa'atu haqqun, hari kiamat itu adalah benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri dan kepadamu lah aku beriman dan hanya kepadamu lah aku menyandarkan diriku, bertawakal. Dan wa ilaika anabtu, kepadamu lah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan karenamu lah ya Allah khasamtu, aku berhujjah, aku berselisih, menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang musyrik karena engkau ya Allah. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu lah aku berhukum. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah aku ya Allah apa yang telah lalu dan apa yang aku lakukan belakangan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa-dosa yang aku lakukan secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Antal muqaddimu, engkau lah ya Allah yang mendahulukan siapa yang engkau kehendaki. Maksudnya memuliakan siapa yang engkau kehendaki ketika seorang hamba itu taat kepadamu. Wa anta al muakhiru, dan engkau mengakhirkan, yakni menghinakan siapa yang engkau kehendaki ketika dia bermaksiat kepadamu. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Wa la ilaha ghairuka, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim ketika menyebutkan hadis ini, kata beliau, fi hadzal hadis istihbabu du'a'i liftitah bima fi hadzal hadis illa an yakuna imaman liqaumin la yu'thiruna at-tatwil. Dalam hadis ini anjuran membaca doa iftitah yang disebutkan dalam hadis ini kecuali apabila seseorang menjadi imam. Dia menjadi imam dalam solat berjamaah terhadap satu kaum, yang mana kaum tersebut mereka tidak menginginkan sholat itu dipanjangkan. Maka hendaknya seorang imam tidak membaca doa ini apabila para jamaah tidak siap untuk memanjangkan sholatnya. Kemudian yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Salamah Ibn Abdurrahman bin Auf, kata beliau, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail, apa yang menjadi pembuka salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menegakkan salatnya di malam hari? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana idza qama min al-lail iftataha salatahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menegakkan salatul lail, maka beliau membuka salatnya dengan membaca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi min al-haqq bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, dan Allahu Azza wa Jalla Rabb segala sesuatu. Namun kata para ulama disebutkannya 3 nama malaikat ini karena 3 malaikat ini memiliki tugas menghidupkan Jibril alaihi salam, malaikat Allahu Azza wa Jalla yang ditugaskan untuk membawa wahyu menghidupkan hati-hati manusia, Mikail yang ditugaskan oleh Allahu Azza wa Jalla untuk mengatur rezeki yang menghidupkan makhluk, dan Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur menghidupkan manusia setelah mereka mati. Fatir as-samawati wal ard, engkau lah ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang disaksikan. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi ikhtalifun, engkau lah ya Allah yang menghukum di antara hamba-hambamu terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haq bi idznik, berilah hidayah kepadaku ya Allah dari perselisihan-perselisihan yang terjadi, berilah hidayah kepadaku berupa kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka ini doa penting untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada kita, terkhusus pada saat terjadinya banyak fitnah di tengah-tengah umat ini, terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah dari berbagai perselisihan yang terjadi. Allah Azza wa Jalla menuntun kita kepada as-sirat al-mustaqim. Kemudian yang ke-12 diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat dari Rabi'ah Al-Jurashi, kata beliau, aku bertanya kepada Aisyah, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama min al-lail wa bima kana yastaftihu, apa yang menjadi pembuka salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menegakkan salatul lail, doa apa yang beliau membuka salatnya? Maka diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yukabbiru ashran, beliau bertakbir 10 kali, wa yusabbihu ashran, bertasbih subhanallah 10 kali, wa yuhallilu ashran, bertahlil la ilaha illallah 10 kali, wa yastaghfiru ashran, beristighfar 10 kali. Lalu beliau mengatakan, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahdini warzuqni ashra, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni, ya Allah berilah ampunan kepadaku, berilah hidayah kepadaku dan berilah rezeki kepadaku 10 kali. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab, Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kesempitan pada hari penghisaban. Ini juga beliau ucapkan 10 kali. Jadi panjang ini. Doa iftitah ini panjang, dan ini juga diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengkhususkan dalam membaca doa iftitah dengan zikir, dengan satu zikir. Tapi kita melihat demikian banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berzikir dengan satu zikir, terkadang beliau mengganti dengan zikir yang lain dalam doa iftitah. Kemudian yang ke-12, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Abi Syaibah, Nasa'i dan yang lainnya dari Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, annahu sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili, bahwa beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Falamma dakhala fi salati qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki salatnya, memulai salatnya, maka beliau pun mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Allahu akbar 3 kali. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Walaupun disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad tidak disebutkan pengulangan 3 kali. Namun dalam riwayat Abu Daud disebutkan ada pengulangan 3 kali. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dzul malakut. Al-malakut ay al-mulkul azim, pemilik kekuasaan yang besar. Wal jabarut, al-jabur dari al-jabr, al-qahar. Ya, yang maha menguasai segala sesuatu. Wal kibriya dari al-kibr, kesombongan. Allahu azza wa jalla maha sombong. Wal azamah dan maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Dengan demikian ikhwan, selesai pembahasan kita seputar hukum-hukum doa al-iftitah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.